Jenengan ingkang nyuwun ngoten Mas kok mboten purun nggih. Bapak Edi, Mami Lina, ribuan rasa terima kasih. Saya mengucapkan sukses atas acaranya panjenengan. Sudah tercipta suasana aman, tertib dan terkendali. Oke, bareng bersama New Palapa, sederetan bintang-bintang artis dimohon untuk berdiri semuanya. Dari jajaran tim keamanan, ribuan terima kasih kami aturkan. Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Kabang Op dari Polres, terima kasih. Dan spesial untuk ASMP Indonesia, Ki Ageng Slamet juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama Anda yang sudah bisa menciptakan suasana aman, tertib dan terkendali. Monggo. Apa yang janda? Sing gadek murui ngono lho. Hah? Sing gadek murui. Sing gadek murui. Sesungguhnya diriku oh memang sudah janda. Walaupun kau janda tetap ku cinta. Marilah segera kita kawin saja. Mantap. Luar biasa. Oke. Okay. minta dikondisikan demi keselamatan artis dan teman-teman musisi. Mohon dengan hormat untuk fan-nya New Palapa, kalau foto-foto jangan sampai naik panggung ya. Minta pengawalan dari jajaran tim keamanan. Ribuan rasa terima kasih atas kerja sama Anda yang sudah bisa menciptakan suasana aman, tertib dan terkendali. Akhirnya terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.